Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftir utsasa mitra mana wa huwa abauna wa ajradna wa aslafuna salihun. Allah yadkhil niyatina bi niyatihim wa amana bi amalihim wa khalaqna bi khalaqihim. Allah adhiniya wa ala kulini ya salih ajami ashabi la imin khairat jim wal akhira wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وقال الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه قال بعض العلماء كان المحتلم من الأمم السالفة لا يحتلم حتى يتجاوز 80. وروي أن بعض بني آدم توفي 200 سنة فترحمت عليه الخلائق لقصر عمره. وروى أن إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة حين أمره الله بالاختتان. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استكثر أعمار أمته من بين سائر الأمم سأل الله لهم وتضرعوا إليه من حيث إنه إذا قصرت أعمارهم لم تطل أيامهم في طاعته أي والعمل لآخرتهم، فتقل بسبب ذلك حدودهم من ثواب الله ودرجات العلا. فأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر تطويلا لأعمارهم وتضعيفا لثوابهم وحسناتهم، حتى يصير الواحد منهم إذا قام فيها بطاعة الله يصير كأنه قام 1000 شهر وذلك أكثر من 80 سنة. فمن قام في ليلة القدر 12 سنة كان كمن عاش في طاعة الله 1000 سنة أو أكثر. فتأمل حساب ذلك فإنه ظاهر، وذلك الذي أعطاه الله هذه الأمة ببركات رسوله وعظم كرماته عليه ومن شدة اعتنائه صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على حب الخير لها. ففي هذا السن الذي هو الشيخوخة يغلب على الإنسان الرجوع إلى الله وشدة العيانة بتزوده للآخرة والزهر في الدنيا وغاية التشمير والجد في العمل بالطاعة لمن وفقه الله، وهو وقت الوقار والخشوع ومجانبة اللهو والهزل بالمرة بالآخر. ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله segala puji kita haturkan kehadir Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabirul Iddikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Beliau mengingatkan tentang masalah umur kita yang memang sudah pada bagian yang kedua dan bagian terakhir dari umur, yaitu masa-masa tua, di mana lebih daripada 50 tahun ke atas. Nah, beliau mengingatkan bahwa sungguhnya umat ini adalah umat yang paling kecil, yang paling pendek umurnya di antara umat-umat yang terdahulu. Di mana umat-umat terdahulu ini umurnya mencapai 1000 tahun ya, atau kurang lebih lah daripada umur tersebut. Kadang kurang daripada 1000 ataupun lebih daripada 1000 tahun. Itu keadaan daripada umat-umat sebelum kita. Sedangkan umat kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sekitar 60 sampai 70 tahun. Dikatakan oleh sebagian ulama, qala ba'dul ulama kana al-muhtalimu min al-umam as-sabiqah la yahtalimu hatta yujawiza 80. Umat-umat terdahulu ini kalau mereka ini mencapai usia baligh balighnya itu adalah 80 tahun. Usia mereka ini mencapai baligh itu adalah 80 tahun. Itu sudah lebih daripada umur kita sekarang. Ya, umur kita itu 60-70 tahun, sudah tua, menjelang kematian ini baru baligh. Ya, kita bisa bayangkan keadaan yang semacam ini. Waruya anna ba'da bani Adam tuwfiya limi'atay sanah fatarahamat 'alayhi al-khala'iq liqasri umrihi. Disebutkan ada sebagian daripada anak Nabi Allah Adam alaihi salam itu meninggal sedangkan umurnya itu 200 tahun. Maka dikasihani oleh seluruh manusia yang ada pada saat itu karena umurnya yang pendek. Kasihan umur 200 tahun sudah meninggal. Kalau kita 200 tahun masuk museum ini orang-orang seperti ini ya. Karena sudah mencapai usia yang paling panjang, 120-130 tahun saja sudah masuk televisi. Ini 200 tahun dikasihani karena meninggal sedangkan umurnya masih dianggap kanak-kanak. Baru usia baligh 80 tahun. Wa huwa anna Ibrahim al-Khalil alaihi salam ikhtatana wa huwa ibn 80 sanah hina amarahu Allah bil ikhtitan. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ini melakukan khitan umurnya 80 tahun. Jadi mulai ada perintah khitan itu adalah sejak Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga anak turun mereka khususnya dari Bani Israel yang memang banyak syariat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkhitan. Begitu pula nanti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah khitan ini kan memang juga termasuk syariat. Wa yurwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma staqsara a'mar ummatihi min baini sa'iril umam sa'alallaha lahum wa tadarra'a ilaih. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana pendeknya umat ini di antara umat-umat yang terdahulu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan permasalahan ini. Mengapa? Min haith innahu idza qasurat a'maruhum wa lam tatul ayyamuhum fi ta'atin ay wal amal li akhiratihim fataqillu bisababi dhalika hududuhum min thawabillah wad darajatil ula. Karena beliau memandang bahwa apabila umur daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pendek, ay apa hari-hari mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam amal mereka untuk bekal akhirat ini akan menjadi sedikit dibandingkan daripada umat-umat yang sebelumnya. Secara nalar kan demikian, bahwa mereka umat-umat terdahulu balighnya usia 80 tahun, kemudian umur meninggal 1000 tahun, sehingga berarti masa mereka ini sudah dianggap dewasa dan mendapatkan amal, dicatat amal perbuatan mereka itu kan berarti menunjukkan lebih daripada 900 tahun. 900 tahun catatan amal terus, salatnya, puasanya dan lain sebagainya, syariat-syariat yang ada mereka, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sedangkan kita baligh usia 15 tahun, 65 tahun sudah meninggal. Berarti hanya 50 tahun saja kita. Umurnya kita 50 tahun, sedangkan mereka di atas 500 tahun, 800 tahun lebih. Maka kan secara nalar menunjukkan bahwa amal mereka akan lebih banyak daripada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikhawatirkan pahalanya lebih sedikit, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih sedikit pula. Fa'atahu Allah lailatul qadr. Sehingga berkat perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, tadwilan li a'marihim wa tad'ifan li thawabihim wa hasanatihim. Ini supaya memperpanjang usia mereka, melipat gandakan pahala dan kebajikan mereka. Itu yang diharapkan ya, daripada istilahnya pemberian daripada malam Lailatul Qadar ini kan akhirnya seakan-akan itu diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala usianya. Ini tidak lain panjang keberkahan. Memang usianya ya 50 tahun sampai usia 65, tapi sesungguhnya amalnya nilainya lebih daripada umat-umat sebelum kita. Ya, ini menunjukkan keberkahan daripada waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga hatta yasira al-wahid minhum idza qama fiha bi ta'atillah yasiru ka'annahu qama alfa syahrin. Wadhalika akthar min 80 sanah ay bi arba'ati ashhur. Dikatakan oleh beliau, sehingga kalau salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, maka mereka ini akan mendapatkan seakan-akan berdiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan, dan itu berarti mendapatkan waktu 80 tahun lebih, 80 tahun 4 bulan. Itu waktu yang diberikan oleh istilahnya kita apabila kita ini bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan sekitar 80 tahun. Kemudian faman qama fi lailatul qadar 12 sana kana kaman asha fi ta'atillah 1000 sanatin aw akthar. Beliau mengingatkan, kalau misalnya seorang di antara mereka ini mendapatkan malam Lailatul Qadar sebanyak 12 tahun. 12 kali dapat malam Lailatul Qadar, maka berarti yang dia dapatkan itu lebih daripada 1000 tahun. Jadi 12, kita ini usianya baliknya sampai masa meninggalnya itu 50 tahun. Contohnya saja dapat malam Lailatul Qadarnya itu sebanyak 12 kali. 12 kali dikalikan 80 tahun, maka itu kan berarti kan 80 kemudian 800 tahun, 960 tahun kita dapatkan usia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu luang. Kalau mereka 1000 tahunnya itu ya 1000 tahun, dalam artian ada waktu tidurnya, ada waktu mereka senggangnya. Tapi kita umat Nabi Muhammad kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar berarti mendapatkan pahala 80 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap siangnya puasa, malamnya tahajud. Ini menunjukkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa dzalika allazi fata'ammal hisab dzalik fa innahu zahirun wa dzalika allazi a'tahu Allahu hadhihi al-ummah bi barakati rasulihi wa 'azmi karamatihi 'alaihi wa min shiddati i'tina'ihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa hirsihi 'ala hubbil khairi laha. Nah, tidak lain kata beliau, sesungguhnya Allah berikan semacam ini adalah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan pemberian yang begitu banyak buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umatnya supaya kita ini mendapatkan banyak kebaikan. Karena cintanya Rasulullah sama kita, pengennya dapat ya sesuatu yang baik pula buat kita, maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berusaha untuk kepada kita ini sesuatu yang sifatnya duniawi. La akhsha alaikumul faqra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya enggak takut kalian ini fakir. Masalah orang fakir, orang kaya itu enggak dipikiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikhawatirkan. Itu sunnatullah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang. Suatu hal yang biasa, wajar dalam kehidupan manusia. Tetapi yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW adalah manusia, umatnya ini terjerumus kepada permasalahan duniawi sehingga binasa sebagaimana umat-umat terdahulu binasa. Ini yang dikhawatirkan. Dan Rasulullah berusaha supaya kita ini dapat kebaikan dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau mengusahakan dengan berbagai macam cara, maka umat Nabi Muhammad ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain berkat perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha sin alladhi huwa asyaikhukhah yaglibu alal insan arruju' ilallah, katakan oleh beliau, pada masa usia yang semacam ini, yaitu masa asyaikhukhah, sudah masa tua 50 ke atas, maka sudah sewajarnya bagi seseorang itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaglibu alal insan arruju' ilallah, jadi prosentasi pikirannya, otaknya yang ada di dalam dirinya itu semuanya hanya inginnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syiddatul inayah bitazawudi lil akhirah, dan begitu perhatian seseorang ini untuk mencari bekal akhirat. Itu seharusnya perhatiannya seorang yang sudah sampai pada masa usia tua 50 tahun ke atas, jarang yang sampai 60 ya, jarang yang sampai 70 ya, berarti sudah waktunya sudah mepet sekali ini ya, sempit, tinggal sedikit waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa lebih banyak bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya demikian keadaan orang yang sudah mencapai masa usia-usia tersebut. Wa zuhud fid dunya wa ghayatu tashmir, dan bagaimana seorang ini seharusnya zuhud terhadap dunia, sudah tidak lagi perhatian terhadap masalah dunia. Bagaimana orang-orang tua terdahulu disebutkan umur 40 tahun, 50 tahun kasurnya sudah dilempit. Ya. Sudah dilempit tidurnya itu cuma karena kekesalan, sambil tidur sambil duduk ya. Duduk sambil duduk ya, tidurnya ya semacam itu keadaan mereka. Kalaupun kita enggak bisa seperti itu ya, tetapi setidaknya berusaha lebih ibadahnya daripada yang sebelumnya. Wa ghayatut tashmir, bagaimana giat terus di dalam ibadah kepada Allah. Selesai dari satu ibadah menuju ibadah yang lain. Ngaji Quran. Bagaimana bisa khatam Al-Quran? Harus punya waktu. Sehari, bagaimana orang-orang tua terdahulu? Satu hari, tiga juz, 10 hari khatam Al-Quran. Itu keadaannya. Ada yang sampai 3 hari sekali khatam Al-Quran. Ini sudah enggak ada waktu lagi buat nonton bola, sudah ya selesai ya. Enggak ada lagi waktu untuk kemudian nonton sinetron. Wis ya, sudah waktunya untuk kembali kepada Allah, baca Al-Quran yang banyak. Sebagaimana orang-orang tua terdahulu dikatakan Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah itu membuat kubur di tempat rumahnya. Kubur ya, nanti kalau meninggal saya taruh kuburnya di sini. Dan setiap malam, setiap waktu membaca Al-Quran di tempat kuburnya ya, supaya kuburnya terang. Bagaimana masuk ke dalam kemudian baca Al-Quran, khatam berapa kali ya, di tempat tersebut. Dari baca Al-Quran ya, semacam ini. Dari baca Al-Quran, hadir majelis ilmu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah punya jadwal. Kita harusnya umur semacam itu sudah sudah punya jadwal untuk menghabiskan waktunya semuanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jiddu fil amali bit ta'ah liman waffaqahu Allah wa huwa waqtul waqar wal khusyu'. Beliau mengingatkan ini adalah waktu-waktu seorang itu sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik untuk lebih banyak beramal di waktu-waktu yang berikutnya. Wa huwa waqtul waqar wal khusyu'. Waktu-waktu semacam itu, waktu tua adalah waktu seseorang itu untuk kemudian khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah waktu merenung. Ini waktu-waktu yang semacam ini. Waktu kemudian tenang, ya. Sudah tidak lagi kemudian sibuk dengan yang lain. Wa mujanabatul lahwi wal hazli bil marrah. Sudah menjauhkan diri dari main-main yang tidak perlu, yang tidak penting, itu sudah harus sama sekali bil marrah. Bil marrah itu sama sekali tidak masuk dalam urusan tersebut. Tidak masuk pada pembahasan-pembahasan yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Siapa ini? Ini orang yang muda. Orang yang muda itu sebaik-baiknya adalah dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Kalau sudah tua harus untuk kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka sudah mulai masuk kepada jenjang semacam ini. Walidzalika kana alladhi yamilu minal masyayikh ila khilaf dzalik mustaqbihal ahhal sayyi'ut thariqah mustankiris sayyirah. Maka disebutkan walidzalika kana alladhi yamilu minal masyayikh ila khilaf dzalik. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya, mereka ini mempunyai istilahnya pandangan dalam hal ini supaya jangan sampai masuk pada keadaan yang buruk di masa-masa tua. Jangan sampai kemudian jalannya ini jalan yang tidak tepat untuk dilakukan. Hal-hal yang mungkar malah kemudian dilakukan di masa-masa tuanya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, wa fil hadis sahih thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Sampai disebutkan ada tiga kelompok orang di mana orang-orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah tidak akan pandang mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sucikan mereka, tidak akan bersihkan mereka, wa lahum adzabun alim. Dan mereka ini akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya, dilihat enggak, ya, diajak bicara enggak, ya langsung istilahnya. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang sudah enggak pakai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipisahkan langsung kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah disebutkan di sini fa'udda minhum asy-syaikhuz zani. Di antara mereka adalah yang disebutkan oleh Rasulullah tiga kelompok tersebut adalah asy-syaikhuz zani, seorang yang sudah tua melakukan perzinaan. Sudah masanya tua masih melakukan perbuatan yang semacam ini, maka sampai dikelompokkan semacam ini. Bukannya kemudian tambah dekat kepada Allah, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di masa tuanya masih melakukan perbuatan semacam ini, balasannya sangat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasarat hadhil fahisyah al-qabihah min kulli ahadin aqbahu minhu wa afsyah wa afhash lima huwa alaihi min kibaris sin. Nah, sesungguhnya secara umum perbuatan zina itu sesuatu yang buruk. Tetapi apabila dilakukan oleh orang yang sudah mencapai usia tua, ini paling buruk. istilahnya sampai dikelompokkan kepada tiga orang tadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskannya asy-syekh az-zani, ya. Orang tua yang kemudian mencapai usia tua kemudian masih melakukan perbuatan zina. Maka ini sangat buruk sekali. Secara umum perbuatan istilahnya zina adalah perbuatan yang keji, tetapi kalau dilakukan oleh orang yang sudah mencapai usia tua, maka ini adalah sesuatu yang sangat buruk untuk dilakukan. Wa kaunuhu fi madhannatil khauf minallahi ta'ala wal khasyah wa halal waqar wal haya minallahi ta'ala. Dan sesungguhnya seharusnya di masa-masa usia tersebut, di masa-masa tua ini, adalah kebanyakan di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah tambah deg-degannya itu tambah berat, ya. Orang itu kan gimana sih kalau sudah mau dekat masa ujian, ya. Sebelum masa ujian mungkin tenang-tenang saja, tapi kalau sudah dikatakan tinggal seminggu lagi, ya, kamu ini mau ujian, ya, tinggal besok ujian, tambah, ya, tinggal satu jam lagi ujian, ya, ya tambah bingung. Buka buku itu kan nggak bisa baca sudah. Buka buku kita ini kalau ujian kan sudah, ini apalagi yang mau dibahas, mau dipelajari sudah tidak masuk lagi, kan begitu, ya, karena rasa takutnya ini mau menghadapi ujian. Ya, seharusnya sudah di masa usia tua tambah deg-degannya tambah besar. 50 tahun, 60 tahun, ya, 61, 63, wah tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tambah besar. Tetapi kok ia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk? Seharusnya tambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah waqar, tenang, sakinah, ya. Tambah haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya malah disingkapkan ilmu sebagaimana yang dulu disebutkan, masa usia 40 tahun tambah ilmunya itu sudah tambah besar, ya. Tambah mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Dikatakan bahwa orang itu kalau di masa kecil kan mudah menghafalkan. Orang di masa kecil itu mudah menghafalkan. Kalau masa tua sudah enggak bisa menghafal. Tambah apanya? Tambah fahamnya. Anak kecil itu sudah tidak bisa memahami. Anak kecil tidak bisa memahami, tapi bisa menghafal. Suruh baca satu kalimat, tidak faham, tapi suruh menghafalkan bisa. Tapi orang tua suruh menghafalkan tidak bisa, melihat faham. Tambah luas pemahamannya daripada anak kecil. Nah, seharusnya kan tambah terbuka ilmunya. Di masa-masa usia tua itu tambah, seharusnya tambah ilmunya besar. Kemudian tambah pemahamannya tambah luas sehingga lebih bijaksana di dalam amalnya, lebih bijaksana dalam menghadapi situasi. Seharusnya demikian, kok ia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk di masa tuanya. Wa fi hadha sin yaghlibu dhuhuru syaib wa ya'ummu. Ya, beliau mengingatkan kalau sudah masa-masa usia semacam ini, masa 50 ke atas, mulailah tampak masa di mana orang itu ubannya tambah banyak, ya, ubannya tambah banyak, rambut putihnya ini tambah merata. Kalau dulu cuma 1-2, ya, ini tambah, ya, sudah kalau mau disemir harusnya semirnya pakainya kabeh, ya. Kalau awal mungkin cuma sedikit bagian sini, ini sekarang sudah 60, ya kalau mau disemir semuanya disemir, ya. Maka kebanyakan malah enggak semir sudah, ya, sudah putih semuanya. Masa ya mau disemir terus kelihatan muda, ya kelihatan tua, ya. Sehingga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini biasanya malah mau menghindar biar enggak takut tua disemir, ya, malah disemir hitam, ya, supaya kelihatan tetap muda terus. Kadang-kadang perlu menampakkan bahwa dirinya ini sudah tua supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nurul muslimi kama warada. Dan sesungguhnya syaib, yaitu uban ini adalah cahaya bagi seorang muslim sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran, ya, sesungguhnya orang yang warna apa ubannya ini, rambutnya ini menjadi putih, ya, maka itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa dia sebagai seorang muslim, kemudian tumbuh di dalam rambutnya ini ada yang putih, maka sesungguhnya itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tambah istilahnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau di masa tuanya ubannya itu tidak lebih 17-18, ya, ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau ini tidak istilahnya tidak mikir, ya, istilahnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Biasanya orang kalau kemudian sudah terlalu banyak mikir, terlalu banyak apa merenung masalah dunia dan lain sebagainya, kebanyakan rambut ban putih ini sudah mulai muncul. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang istilahnya permasalahan seperti apa dianggap enteng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad balaghana anna awwala man syaba Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ya, bahwa disebutkan dalam riwayat yang pertama kali mencapai apa mendapati uban putih, ya, rambut putih di kepalanya itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Falamma ra'a syaib, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam melihat ada uban rambut putih di kepalanya, maka tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ya rabbi ma hadha, ya Allah ini apa ini, ya, dulu belum ada orang kemudian ada rambut putih, ya, istilahnya dulu mungkin suatu hal yang aneh. Maka kemudian Nabi Ibrahim tanya, apa ini ya Allah? Faqala lahu rabbuhu hadha wal waqar, faqala rabbi zidni minhu, ya. Maka kemudian Allah mengatakan sesungguhnya itu adalah waqar, kewibawaan, ya. Orang itu kalau sudah tua tambah wibawanya, ya, dengan apa rambut putihnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi zidni minhu." Ya Allah, tambahkanlah uban rambut putih ini. Ya, tambah wakarnya, tambah wibawanya, tambah sakinahnya, tambah tenangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaib mudzakkirun, ay mudzakkiru bi qurbil ajal wa tayyibisatil amal wa muadzin wa muadzinu bi qurbir rahil wa sur'atat tahwil. Ya, sesungguhnya rambut putih ini, uban itu adalah mengingatkan sudah dekatnya waktu kita, ya. Itu adalah istilahnya dikasih alarm sama Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya ini, ya, waktunya bangun, ya, enggak bangun-bangun, ya, enggak ingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rambut putih ini sungguhnya sudah pengingat bagi seseorang, telah dekat waktunya, ajalnya ini sudah dekat. Watai bisa tal amal, hamparan angan-angannya itu harusnya dilipat sudah. Nah, sudah banyak angan-angan, pengennya dapat uang, pengennya bisa nabung, pengennya bisa kerja, pengennya dapat keuntungan, itu lipat. Ya, sudah nggak pakai banyak harap-harap di dunia, banyak angan-angan di dunia sudah enggak harusnya di saat semacam ini, sudah harus kemudian ditutup. Sekarang buka amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar angan-angan terhadap dunia. Wa muadzin bi qurbir rahil, sebagai tanda dekatnya pepergian kita dari dunia ini menuju akhirat sudah dekat. Wasur'at tahwil, bagaimana kita ini sudah akan mau berpindah dari satu alam menuju alam yang lainnya, ini waktunya sudah dekat sekali. Wa yuqal asyaib madhannatul ajal wa taridatul amal wa yuqalu aidan ma aqbaha ghasyan allamam idza alamma syaib bil lamim, ya Allahu a'lam. Kemudian disebutkan di sini bahwa apa tentang masalah uban, bahwa uban itu adalah seseorang itu sudah menunjukkan datangnya waktu, ya. sudah dekat waktunya kembali kepada Allah, wa taridatul amal, dan pengusir daripada angan-angan. Orang itu kalau sudah punya rambut putih, ya, masa punya angan-angan? Harusnya terusir. Angan-angan yang begitu panjang ini harusnya hilang dari dirinya. Sudah sekarang melihat yang dekat, ya. Jangan lihat yang jauh, ya. Kalau kita katakan, disebutkan bahwa segala sesuatu yang pasti datang itu kan dekat, disebutkan kullu atin gharib, ya. Segala sesuatu yang pasti datang itu adalah dekat, ya. Kalau kita ini istilahnya mencari harta itu masih jauh, ya. Masih jauh, ya. Karena sesungguhnya itu belum bisa kita dapatkan, pastinya ini belum dapat, ya. Maka itu dianggapnya jauh. Sedangkan kematian itu sudah pasti datang kepada seseorang. Kalau sudah pasti datang kepada seseorang itu pasti dekat. Lah bagaimana kalau sudah umurnya 50 tahun, ya sangat dekat sekali, ya. 60 tahun, ya deg-degannya tambah, takut mau tidur enggak bisa dan lain sebagainya, maka harus tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma akbaha ghasyan adza ma'arif. Wa qala al-Khatib bin Nabatah, ala inna syaib taghrul hayah alladhi la yumkinu sidaduhu ولا يصلح الدهر فساده وهو نور طالع بأفوال النسم سائر بالأشخاص إلى محل الرميم فلا تحرقوا رحمكم الله نور مشيبكم بنار ذنوبكم انتهى. Disebutkan oleh Al-Khatib Ibn Nabatah, ya, bahwa mengingatkan sesungguhnya asyib, yaitu uban rambut putih yang ada pada seseorang ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita tutupi, ya. Gak bisa kita tutup, ya. Kita mau halangi ini gak bisa, muncul dengan sendirinya. Kita biasanya berusaha supaya jangan sampai rambut putih, ya. Caranya bagaimana? Ya kita istilahnya lakukan sampunya dengan sampo yang bagus dan lain sebagainya. Ini jangan sampai keluar. Ya ternyata ya keluar. Mau kita halangi gak bisa ini. Muncul dengan sendirinya. Padahal seseorang sudah mencapai umur 40-50 tahun, ya keluar sudah waktunya. Kalaupun mau ditutup, tutupnya cuma sebentar. Wala yuslihu dahar fasaduhu, bahwa masa ini tidak bisa kemudian merusaknya, kemudian mau dihalangi. Masa itu pasti datang. Masa di mana seseorang akhirnya beruban, ya. Akan datang itu masa itu. Walaupun orang sudah berusaha untuk menghalang-halanginya, tapi masa untuk kemudian keluarnya rambut putih pada diri seseorang itu sudah seharusnya masuk pada masa tersebut. Tidak bisa dihalangi. Wahwa nurun tali'un, dan uban itu adalah cahaya yang muncul pada seseorang, ya, menunjukkan bahwa seseorang ini sudah dekat dengan masa kemudian kehancuran, kebinasaan. Sudah dekat waktunya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tahriku, dia mengingatkan, maka janganlah kalian ini membakar cahaya uban kalian ini dengan api dosa, ya. Jangan sampai kita bakar. Ini sudah cahaya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijaga cahaya tersebut sehingga termasuk suatu hal yang makruh, seseorang itu kan mencabut ubannya, ya, mencabut rambut putihnya ini makruh, ya. Jangan kita hilangkan, ini cahaya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting adalah jangan seseorang itu kemudian seperti tadi yang disebutkan membakar daripada cahaya uban yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bakar dengan api dosa. Sudah saatnya kita ini mengisi waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, wa izzati wa jalali wa faqata khalqi ilayya inni anni la astahi min abdi wa ummati yashibani fil islam an u'adzibahuma. thumma baka fakila ma yubkika ya Rasulullah. Qala abki mimma yastahyillahu minhu wa huwa la yastahyi minallah. Sebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi kemuliaanku, demi keagunganku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku ini ya malu ya, terhadap seorang hamba min abdi wa amati ya min abdi wa amati yashibani fil islam an u'adzibahuma. Saya kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini malu terhadap hambaku yang laki-laki maupun yang wanita, dia ini sampai beruban kemudian tetap berpegangan dalam Islamnya. Saya malu untuk mengadab orang-orang ini. Artinya alhamdulillah kalau kita ini sampai pada masa usia tua beruban masih berpegangan kepada Islam, ya, tidak kita lepas, insya Allah masuk dalam kategori semacam ini. Allah malu untuk mengazab seorang hamba baik laki-laki maupun wanita sedangkan dia ini kemudian beruban masuk masa usia tua masih dalam keadaan iman dan Islamnya. Allah malu untuk ngazab orang-orang yang semacam ini, berarti dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kurangnya, tapi kemudian Allah malu untuk ngazab karena dia ini masih pegangan sama Islamnya tidak dilepas ya. Tsumma baqa. Setelah Rasulullah kemudian memberikan hadis yang semacam ini, Rasulullah kemudian menangis ya. Menangis didengar oleh sahabat, maka sahabat tanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah sebabnya kamu menangis?" Maka Rasulullah mengatakan, "Abki, saya ini menangisi orang-orang yang dimana Allah malu terhadapnya, tapi dia tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala." Ya. Khawatir ya, Rasulullah sampai nangis terhadap orang-orang yang semacam ini. Bagaimana Allah malu sama dia ya, untuk kemudian akhirnya enggak diazab, tapi dianya kemudian enggak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir nanti kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi yang disebutkan Syekh Zani dan lain sebagainya, sudah masih masuk pada masa usia tua tapi tidak ingat kepada Allah, tidak tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal mandub ilaihi tawqir dzaibah al-muslim qala alaihi salatu wassalam. Termasuk suatu hal yang disunnahkan dalam syariat Islam adalah kita ini menghormati orang-orang yang sudah mencapai usia tua sedangkan dia ini tetap dalam keadaan Islamnya. Maka orang tua muslim itu sangat dihormati dalam syariat Islam. Sebagaimana tadi disebutkan dalam riwayat hadis qudsi, Allah sampai malu terhadap orang yang muslim kemudian sampai pada usia tuanya. Allah saja malu terhadap orang semacam ini, berarti secara umum ya, secara umum siapapun yang telah mencapai usia tua lebih tua daripada dirinya, maka kan sudah termasuk suatu hal yang disunnahkan untuk kemudian kita hormati mereka ini sebagai orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam min ijlalillah ijlal dzaibah al-muslim. Termasuk kata Rasulullah dalam hadisnya, termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan seorang tua yang dalam keadaan Islamnya ya. Muslim mencapai usia tua, maka kita hormati, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hamilul Qur'an ghairal ghali fi walal jafi anhu wal imam al muqsit wa huwa al adl. Kemudian termasuk yang menghormati ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan pula orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi termasuk kita ini suruh mengagungkan Allah lewat apa? Lewat mengagungkan makhluknya. Jadi bukan hanya kalau kita mengagungkan makhluk ini berarti kita musyrik ya, bukan? Ya, karena disebutkan di sini ijlal, ijlal itu kan berarti mengagungkan pula, mengagungkan siapa? Orang tua yang Islam, kemudian orang yang hafal Al-Quran, kemudian termasuk di sini adalah imam al-adil, imam yang istilahnya berlaku adil ya. Maka orang-orang yang semacam ini harus kita agungkan, harus kita muliakan, termasuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkan makhluk-makhluknya. Semacam itulah yang seharusnya kita lakukan, menunjukkan bahwa mengagungkan orang tua termasuk daripada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham, man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Disebutkan dalam hadis, bukan termasuk golongan kita yaitu orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua dan tidak menyayangi anak-anak yang muda, anak-anak yang kecil. Wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, dan tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi mungkar. Maka itu bukan termasuk golongan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasalam, wa ma waqara syabun syaikhan illa qayyadallahu lahu fi sinnihi man yuwaqqiruhu. Ya, tidaklah seorang muda menghormati orang tua, kata Rasulullah SAW, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan nanti di masa tuanya dia dihormati. Ya. Ketika seseorang ini menghormati orang tua, ya, ketika dia menghormati orang tua, mengagungkan orang tua, memperlakukan orang tua dengan baik, nanti ketika dia di masa tuanya pasti Allah kemudian akan jadikan orang ini dihormati oleh orang-orang yang muda pula. Ini istilahnya sunnatullah. Ya, sunnatullah di alam semesta ini, siapa yang berlaku baik pasti akan diperlakukan baik pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan oleh Imam Ghazali, wa qala al-Imam Ghazali rahimahullah, kaitannya dengan hadis tadi, bahwa wa fi dhalika bisharatun bitulil umur ma'a ma fihi minal ajr intaha. Katakan oleh Imam Ghazali, dalam hadis tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kabar gembira orang itu nanti masanya sampai masa tua. Ya. Artinya umurnya dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menghormati orang tua, kata Rasulullah tadi disebutkan, nanti di masa tuanya dia akan dihormati. Berarti ya, menunjukkan kata Imam Ghazali, umurnya dia itu nanti dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga nanti di masa tuanya, dan tambahan lagi pahala sudah disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi di akhirat, sudah di dunia juga didapatkan dengan adanya orang-orang yang menghormati dia ketika dia sudah mencapai usia tua. Wa yustahabu taghyiru syaib wa khidabuhu, dan disunnahkan seseorang itu mengubah warna daripada rambut putihnya dengan disemir atau selainnya. Caranya bagaimana, pokoknya diubah ya, daripada rambutnya ini tidak dalam keadaan warna putih, yaitu dengan apa? Imma bisufrati wa imma bilhumrah, entah disemir dengan cara warna kuning atau warna merah. Silahkan, itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat Fathu Mekah disebutkan warna rambutnya ini sangat putih sekali. Ya. Seluruhnya enggak ada yang hitam sama sekali. Masuk dalam agama Islam waktu Fathu Mekah, maka kemudian Rasulullah melihatnya, kata Rasulullah, ubahlah dengan merah atau warna kuning ya, diubah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyemir rambutnya. Silakan, ini termasuk sunnah menyemir rambut, tetapi wa yahrumu bisawat. Ya, haram kalau seseorang itu pakai semirnya warna hitam. Ya, tidak diperbolehkan. Seperti tadi masih kelihatan 17 tahun terus. Ya, 70 tahun, 17 nganggurnya. Ya. Masih terlalu jauh, ya, masih mau pergi-pergi ke mall, sudah cukup, ya, untuk mengingatkan dikasih warna merah, dikasih warna kuning supaya tahu ini beda, ini bukan hitam, sudah bukan masanya tua lagi. Kalau masih hitam terus ya dia anggap masih muda, ya kemudian akhirnya tetap lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dalam keadaan semacam ini tetap menunjukkan ketuaannya supaya tahu bahwa dirinya ini sudah waktunya dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharamkan dalam hal ini orang kemudian mir rambutnya dengan warna hitam. Illa limujahidin fisabilillah. Kecuali bagi orang-orang yang mau jihad fisabilillah diperbolehkan irhaban lil kuffar wa tahyiban lahum, untuk menakut-nakuti mereka. Melihat tentaranya muda semuanya, ya. Nanti nek putih kabeh was gampang dikalahkan, ya. Jadi istilahnya al-harbu khidah, ya, bahwa perang itu semuanya tipu daya. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan untuk melakukan tipu daya di dalam peperangan, tapi dalam kehidupan manusia tidak diperbolehkan, sehingga haram untuk kemudian menyemir rambutnya dengan warna hitam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang panjang dalam keadaan sehat wa afiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.